بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد إخواتي في الله بايك حاضرين yang ada di Masjid Ibaraki Osaka, Jepang. Ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita masuki sesi kedua di waktu setengah dua waktu Osaka, atau setengah 12 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan kajian tentang kiat menghadapi fitnah di akhir zaman. Tadi sudah kita jelaskan makna-makna fitnah beserta solusinya secara umum. Kita sekarang masuk kepada pembicaraan tentang fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman atau fitnah di semua zaman secara umum terbagi kepada dua bagian. Pertama, fitnah diniyah. Fitnah diniyah adalah fitnah agama. Seperti fitnah lisan yang melanggar larangan agama dalam hal tersebut. Ghibah, namimah, gitu ya. Berdusta dan seterusnya. Seperti fitnah firqah dan ta'asub dan yang lain-lainnya. Adapun fitnah kedua, fitnah dunyawiyah. Fitnah dunyawiyah ini ada tiga macam. Pertama adalah fitnatul mal, fitnah karena harta. Baik harta yang berupa hakiki seperti uang, kekayaan, rumah, perhiasan, ataupun maknawi seperti jabatan dan popularitas. Kedua, fitnah para wanita. Dan yang ketiga adalah fitnah anak-anak. Seluruhnya itu adalah fitnah dunia. Kedua-duanya, baik fitnah agama maupun fitnah dunia, ada yang sudah terjadi di masa-masa yang lalu, juga terjadi di masa sekarang, dan terus akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, adapun sekarang kita fokus fitnah dari sisi waktu. Dari segi waktu, fitnah ada tiga macam. Fitnah terdahulu yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Seperti fitnah yang berupa peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat, adanya perang Jamal, adanya perang Siffin, dan seterusnya, termasuk munculnya nabi-nabi palsu di zaman itu. Kedua, fitnah yang terus berlangsung dulu, sekarang, dan mungkin akan terus terjadi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga disebut fitnah mukbilah, fitnah yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Inilah yang menjadi fokus bahasan kita. Adapun fitnah mukbilah atau fitnah yang terjadi di masa yang akan datang di akhir zaman beragam, tapi secara umum ada empat. Yang pertama, fitnatul haraj. Fitnah al-haraj. Haraj maknanya adalah pembunuhan. Kedua, fitnatul mamat, fitnah kematian. Nanti akan ada rincian apa yang dimaksud dengan fitnah kematian, sehingga kita oleh Rasul SAW disuruh berlindung di dalam sholat ya. Wamin fitnatil mahya wal mamat. Ketiga, fitnah dajjal. Dan yang keempat adalah fitnah kubur. Tapi masing-masing keempat fitnah beranak pinak, melahirkan fitnah-fitnah yang lahir dari keempat fitnah ini. Kita akan memulai pembicaraan dari fitnah yang pertama, yaitu fitnah al-haraj. Di akhir zaman nanti akan banyak al-haraj di kalangan para manusia. Makna al-haraj adalah pembunuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih. Beliau menyatakan inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-haraj wal haraj al-qatr. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya menjelang hari kiamat ada beberapa hari, di hari itu kebodohan begitu merajalela, ilmu pun diangkat. Maksud diangkat, dicabut, dihilangkan dari diri manusia. Dan banyak pula di dalamnya terjadi al-haraj. Al-haraj adalah pembunuhan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi. La tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fi ma qatala walal maqtulu fi ma qutila faqil. Fa kayfa yakunu dhalik?" Qala al-haraj. Al-qatil wal-maqtulu finnar. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah dunia ini, alias tidak akan kiamat, sebelum datang satu hari, satu zaman dalam kehidupan manusia. Di zaman itu orang yang membunuh tidak mengetahui karena alasan apa dia membunuh, dan orang yang dibunuh pun tidak mengetahui alasan apa dia dibunuh. Seorang sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-haraj, yaitu murni pembunuhan. Dan baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, bab la takumus sa'ah hatta ila akhirih. Itu pembunuhan. Adapun bibit-bibit terjadinya pembunuhan disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah munculnya ikhtilaf dan tafarruq yang terwariskan kepada orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tak berilmu, juga tidak memiliki iman yang cukup untuk menghadapi perbedaan pendapat dan perpecahan tersebut. Oleh karena itulah, maka perbedaan pendapat dan perpecahan dihadapi dengan kebodohan, dihadapi dengan kelemahan iman, maka yang muncul adalah fanatisme. Yang muncul adalah emosi. Yang muncul adalah arogansi. Yang muncul adalah hawa nafsu. Maka inilah yang memicu orang untuk berani melakukan pembunuhan. Para ulama ketika menjelaskan masalah ini menerangkan seperti yang dituturkan dalam sebuah kitab Ad-Dawabitus Syar'iyyah li Mauqifil Muslim min Al-Fitan. Artinya ketetapan-ketetapan syariat tentang bagaimana seorang muslim bersikap di dalam menghadapi fitnah. Dia menyatakan bahwa wal furqatu bi jami'an wa'iha fil afkar au fil aqwal au fil a'mal adzabun yu'adzibu Allahu jalla wa 'ala bihi man khalafa amrahu wa dhahaba ila ghairi huda. Perpecahan dengan segala jenis bentuk dan macam baik dalam pemikiran, ucapan ataupun amal merupakan azab. Azab dari Allah kepada orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah lalu pergi ke orang yang tidak memperoleh hidayah Allah untuk konsultasi ke orang seperti itu. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkur al-katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillahi azza wa jalla. Wa tahadduts bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun." Kata Nabi SAW, siapa orang yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri hal yang banyak. Siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Dan menceritakan nikmat Allah itu adalah syukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Dan jamaah itu rahmat, sedangkan perpecahan itu azab. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, lalu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menyatakan rijaluhu thiqat. Dalam kitab Majmu'uz Zawaid, rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan. Berdasarkan hadis itu kita tahu bahwa perpecahan adalah azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyimpang dari ajaran. Siapa yang menyimpang, Allah akan beri sanksi dengan cara dipecah belahkan hati-hati mereka dan dicerai-beraikan persatuan-persatuan mereka. Adapun yang menjadi sebab lahirnya firqah dan perpecahan, perceraiberaian adalah ada setidak-tidaknya 8 penyebab perpecahan. Pertama, al-ibtida'. Ibtida' itu artinya mengada-adakan kebid'ahan. Kebidahan ini merupakan penyebab segala macam bencana. Bibit segala macam fitnah. Dulu Nabi masih hidup, para sahabat bersatu padu. Seluruh sahabat berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah secara benar. Tak ada perpecahan, tak ada perselisihan, tak ada gontok-gontokan, hasad, dengki, kebencian, permusuhan, semuanya hilang. Yang ada bersaudara, yang ada bersatu, yang ada ta'awun alal birri wa taqwa. Setelah Nabi SAW meninggal, diganti dengan Abu Bakar, maka persatuan kaum muslimin sedikit merenggang. ada yang murtad, ada yang mau berdiri sendiri tidak mau taat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bertindak tegas, diberantas semua. Yang enggak bayar zakat diperangi, yang murtad juga diperangi, yang tidak mau taat diperangi. Akhirnya terselamatkanlah umat di dalam zona persatuan yang masih utuh. Meninggal Abu Bakar, diganti Umar, diganti Utsman. Nah, baru ketika khalifah yang ketiga terbunuhnya Utsman bin Affan, pintu fitnah mulai terkuak dengan lebih lebar. Lahirlah orang-orang yang berani menentang kebijakan khalifah. Mulai lahir pemikiran-pemikiran baru yang didasarkan kepada ra'yu dan hawa nafsu. Maka perpecahan pun semakin melebar, melebar sekali. Fitnah dan kebidahan muncul sampai hari kiamat itu fitnah dan kebidahan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Sampai sekarang, makin lama zaman ini berkembang, makin banyak ragam dari kebidahan dan perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslim. Ini yang pertama. Nabi selesai menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mumsikuna fihi bisunnati kalqabidi 'alal jamr. Kata beliau, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang-orang yang sedang memegang bara api. Kenapa? Karena dia akan berbenturan dengan orang yang sudah meninggalkan sunnah. Orang meninggalkan sunnah berarti terjerumus ke dalam bid'ah. Berbenturan. Maka terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Dan ini menjadi hukum alam yang terus berlangsung sampai akhir zaman, sampai zaman kita. Makanya sebelum kebid'ahan muncul, kaum muslimin bersatu padu. Dan mereka berpecah belah setelah lahirnya pemikiran, akidah, dan hal-hal yang bid'ah. Jadi kebid'ahan adalah sumber pertama penyebab lahirnya perpecahan. Kedua, ittiba'ul hawa. Penyebab kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Ahli bid'ah dan ahli maksiat, mereka lebih mengutamakan ra'yu dan hawa nafsu daripada kitab Allah dan sunnah Rasul. Mereka menyampingkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan menomorsatukan akal dan fikiran serta pendapat pribadinya. Oleh karena itulah, maka ahlul bid'ah oleh para ulama disebut juga dengan sebutan ahlul ahwa, pengekor dari hawa nafsu. Penyebab ketiga adalah konspirasi yang terkoordinasi, terprogram, yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam untuk memporak-porandakan persatuan dan keutuhan kaum muslimin. Dan ratusan tahun pengalaman mereka menghasilkan satu strategi yang sangat jitu. Jangan porak-porandakan kaum muslimin dari luar. Begitu kaum muslimin dihantam dari luar, mereka akan solid bersatu padu. Kalau sudah bersatu, kekuatan mereka tak bisa dipatahkan oleh kekuatan apapun. Jumlah yang sedikit dari kaum muslimin mampu membendung fitnah apapun bila mereka bersatu. Tapi cerai-beraikan mereka, luluh lantakan iman mereka, lontarkan dan sebarkan syubhat tentang pemahaman agama mereka, jauhkan mereka dari ajaran yang mereka yakini, jauhkan dari Quran, jauhkan dari sunnah, secara otomatis imannya melempem. Secara otomatis mereka terjerumus dalam syubhat dan syahwat. Maka secara otomatis dengan sendirinya mereka akan bercerai-berai. Mereka tidak mempedulikan Islam dan akhirat. Mereka hanya mengejar dunia dan kepentingan pribadi. Melemahlah mereka. Quran dan sunnah bagi kaum muslimin ibarat air bagi ikan. Untuk membunuh ikan jangan dikejar-kejar di kolam. Lalu ditangkap lalu ditusuk dengan pisau. Enggak akan bisa. Tapi pisahkan saja itu ikan dari air, biarkan dia menggelepar, lama-lama dia akan mati. Kan begitu. Kalau susah ditangkap di kolamnya, keringkan kolamnya. Dibedahkan kata orang Sunda. Setelah kering dia menggelepar, mati sendiri. Jangan bunuh umat Islam di tengah-tengah puncak keimanan dengan berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Jangan. Pisahkan saja mereka dari Quran Sunnah, mereka akan hilang identitas keislamannya. Setelah hilang ibarat macan ompong. Tak bertaring, tak berkuku, apa yang ditakuti dari macan ompong seperti itu? Mau gigit, maling geli, gitu ya. Mau nyakar, juga serasa digaru. Jangankan membunuh, melukai pun tidak. Akhirnya jadi barang mainan. Coba kalau ada macan atau singa segede apapun, taringnya digunting, kukunya digunting. Kayak kucing itu, enak. Kucing aja masih suka nyakar ya. Nah ini walaupun gede tapi ompong gak ada kukunya, digelitik-gelitik sama kita. Mau gigit? Ayo gigit ompong ini, gak apa-apa. Kan gitu. Jadi mainan itu. Inilah yang ketiga. Penyebab keempat. Bu'adul muslimin anil anil fahmi sahih li usul tashri'il islam wal aqidatil islamiyah sahihah. Penyebab keempat, jauhnya kaum muslimin dari pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan jauhnya kaum muslimin dari akidah yang benar. Dengan sebab kebodohan mereka. Dengan sebab kesalahan mereka dalam hal cara memahami Islam. Islam difahami bukan dengan alatnya. Islam difahami dengan filsafat. Islam difahami dengan otak. Islam difahami dengan perasaan. Islam difahami dengan dugaan-dugaan. Islam difahami dengan intuisi. Itu bukan alatnya. Membedah sesuatu dengan alatnya bagaimanapun akan merusak yang dibedah daripada bermanfaat. Coba mangga. Kupas itu mangga dengan alatnya, pisau dengan ukuran yang sedang dan tajam. Baru kulit-kulitnya dibuang, dagingnya dimakan, kemudian bijinya ya dibuang di tanah. Tapi kalau mau ngupas mangga, bukan dengan alatnya, dengan palu. Diketokin aja, hancur itu mangga. Oh salah, palu bukan alat, ambil gergaji. Digergaji, bukan alatnya juga. Salah, buang gergaji, ambil kikir. Dikikir, hancur juga. Salah, buang kikir. Ambil linggis. Diapakan? Ditotok begitu. Itu hancur. Enggak akan termakan. Enggak akan terambil faedah dan manfaatnya. Hancur itu mangga. Begitu juga hal lain selain mangga, bila dikupas, bukan oleh alatnya, bukan bisa diambil manfaatnya, tapi malah hancur merusak barang yang akan kita kupas. Jadi jauhnya kaum muslimin dari pemahaman Islam yang benar menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kebidahan, ke dalam kesalahan, ke dalam penyimpangan. Bila Islam difahami secara salah, juga diaplikasikan secara salah. Bila aplikasi dari Islam salah, maka itu bukanlah Islam. Sesuatu yang bukan Islam, maka tidak akan menakutkan setan, tidak akan menakutkan orang kafir, dan tidak akan menjadi senjata yang dahsyat untuk meluluh lantakan kekuatan orang kafir. Inilah penyebab yang keempat. Penyebab yang kelima adalah tarkul qiyami biwajibatil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wal munasahati liwulatil umur wal a'immah wa dzawi sya'an fil ummah wa wuqu'il mudahanah fid din. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan menasihati ulil amri, dan bermudahanah di dalam agama. Bermudahanah itu artinya berbasa-basi, bertoleransi terhadap semua penyimpangan. Menjilat kayak begitu ya. Nah, itu juga penyebab timbulnya perpecahan antara mereka yang demikian dengan mereka yang istiqamah. Ulil amri begitu salah bukannya dinasihati empat mata, malah dihujat di depan massa. Mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemimpin yang akan mengurus urusan dunia mereka. Kebencian mayoritas rakyat kepada pemimpin melahirkan ketidaktaatan sekalipun dalam hal yang baiknya. Tidak ada lagi wibawa, maka runtuhlah kekuatan mereka. Keenam, at-ta'assub lil ashkhas ta'assuban a'ma. Fanatik buta kepada person. Bukan fanatik kepada ajarannya, tapi kepada person. Pokoknya kalau berasal dari dia pasti benar lah. Siapa yang menyalahkan dia, dia salah, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa-nya, kata beliau, walaisa li ahadin ayyan sibalil ummah syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghayra kalami rasulillah sallallahu ghayra kalamillah wa rasuli wala wa majtama'at alaihi al-ummah bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah alladhina yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bain al-ummah yuwalluna bihi ala dhalika al-kalam aw tilka al-sunnah wa yu'adun. Tidak ada seorang pun di kalangan kaum muslimin yang boleh mengkultuskan satu person lalu mengajak manusia untuk fanatik kepada person itu. Dia memusuhi pihak lain atau berkasih sayang dengan pihak lain dilihat dari kesamaannya dalam berfanatik kepada person itu. Kecuali kepada Nabi SAW. Ya, kepada Nabi harus. Mengajak orang untuk mengikuti Nabi SAW. Mencintai beliau. Memusuhi orang karena memusuhi Nabi. Mencintai orang karena mencintai Nabi SAW. Juga tidak boleh orang mengajak fanatik kepada ucapan siapapun selain ucapan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh orang mencintai orang lain atau memusuhi karena fanatisme kepada ucapan seseorang, kecuali ucapan Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena itulah, maka ta'assub yang seperti ini dengan ta'assub buta termasuk di antara penyebab timbulnya perpecahan. Nah, perpecahan ini akan muncul di akhir zaman. Dan ternyata zaman kita adalah zamannya. Ada enggak perpecahan sekarang? Bukan ada lagi, banyak tidak terhitung. Dan inilah termasuk fitnah akhir zaman. Nah, lalu apa solusinya? Solusi dari fitnah ini adalah memperhatikan sebab-sebab lahirnya perpecahan, ya, mengakibatkan kita akan tahu solusinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al itsnin abad. Man arada bihububatil jannah falyalzamil jama'ah Man sarratu hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fadzalikumul mu'min. Wajib kalian berjamaah dan tinggalkan perpecah belahan. Karena setan akan memburu orang yang sendirian, dan dari yang dua orang setan lebih menjauh. Siapa orang yang menghendaki keindahan surga, hendaklah dia menetap dalam jamaah. Dalam hadis lain yang diriwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis ini sahih dan jalannya sangat banyak. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah. والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان والسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Kata Nabi SAW, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Satu golongan di surga, 70 di neraka. Apakah hadis ini menjadi dalil bahwa orang Yahudi sekarang ada yang masuk surga berdasarkan hadis ini? Kita jawab enggak. Yang dimaksud satu golongan Yahudi masuk surga adalah Yahudi sebelum datangnya Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi Isa, orang Yahudi berpecah belah sampai 71 golongan. Yang benar cuma satu. Sisanya keliru dan di neraka. Demikian juga Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 ke neraka, 1 ke surga. Ini juga sebelum datangnya Islam. Demi Allah yang zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, umatku pasti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, satu golongan di surga, 72 di neraka. Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab, al-jamaah. Jadi, berdasarkan hadis-hadis yang barusan, solusi dari firqah adalah menetap dalam jamaah. Timbul pertanyaan, apa dan siapa itu jamaah? Tafsir jamaah yang diterangkan oleh para ulama adalah ahlul ilm. Jamaah itu ulama, jamaah itu ahli fiqih, ahli hadis. Oleh karena itu, berkata al-imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Berkata Imam Bukhari, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wa hum ahlul ilm. Kata Imam Bukhari, Nabi SAW memerintahkan untuk menetap dalam jamaah, dan jamaah maksudnya ahlul ilm, ulama. Selaras dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke para ulama, ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Selaras dengan ayat, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri dalam urusan agama adalah ulama, taati. Dalam arti ikuti penjelasan para ulama tentang Quran dan Sunnah. Ketika Imam Ahmad menyatakan, wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haq. Setiap zaman selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak berdiri atas kebenaran. Siapa kelompok itu? Imam Ahmad menyatakan, in lam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahli hadith, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Oleh karena itu yang namanya jamaah adalah berpegang teguh kepada penjelasan para ulama tentang Quran Sunnah. Itulah kebenaran. Kebenaran itu apa? Quran Sunnah. Quran Sunnah menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman ahli. Nah, itu para ulama. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana 'alal haqqi fa huwa jama'atun wa in kana wahidah." Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dialah jamaah walaupun sendirian. Itulah solusi perpecahan. Ketika perpecahan, larilah ke para ulama. Larilah ke orang-orang yang berilmu. Minta petunjuk kepada mereka, minta bimbingan tentang apa yang sedang dihadapi pada zaman itu. InsyaAllah Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan orang itu melalui bimbingan orang-orang yang berilmu di zaman itu. Inilah fitnah furqah. Kedua, fitnah yang juga akan muncul yang mengakibatkan lahirnya pembunuhan adalah fitnah ta'assub dan hawa nafsu. Ta'assub itu apa? Fanatisme buta kepada person, kepada orang. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu setiap ucapan, pemikiran, perbuatan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, ke dalam azab. Bahasa Arabnya adalah al-hawa. Diterjemahkan nafsu. Tapi nafsu dalam bahasa Indonesia maknanya banyak ya. Makanya banyak orang salah paham, oh enggak semua nafsu itu jelek, ada nafsu yang bagus katanya. Apa? Nafsu makan, nafsu kerja, nafsu seksual itu bagus, harus dipertahankan. Itu bukan nafsu dengan arti hawa. Kalau nafsu makan, nafsu seksual, nafsu kerja, bahasa Arabnya bukan hawa, tapi dafi'. Jamaknya ad-dawafi. Stimulan, pendorong. Sesuatu yang bisa mendorong untuk makan enak dan semangat untuk kerja dan seterusnya kan. Dalam bahasa Arab itu disebut dafi. Bahasa Indonesia nafsu. Tapi bukan hawa. Adapun nafsu yang bahasa Arabnya hawa, yang kemudian diterjemahkan hawa nafsu, sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa karena dia menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan. Setiap yang menjerumuskan ke dalam neraka, baik ucapan, keyakinan, pemahaman, pemikiran, perbuatan, menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itulah hawa nafsu. Setiap penyimpangan dari al-haq itulah hawa nafsu. Otak dalam yang dipakai untuk menghafal Quran Sunnah langsung tanpa ilmu itu hawa nafsu. Ya, itu juga fitnah yang menyebar merata hampir seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun jalan keluar dari hawa nafsu dan ta'assub seperti itu adalah ada beberapa poin. Ada dua poin lah, bukan beberapa. Pertama, at-tajarrud. Makna at-tajarrud adalah memurnikan kefanatikan atau fanatisme hanya ke seorang saja. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik bin Anas, "Laisa ahadun ba'dan Nabi sallam illa yu'khadh min qawlihi wa yusraq illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun selain Nabi kecuali ucapannya boleh diambil, boleh ditolak kecuali Nabi. "Kullu qawlin yu'khadh wa yurad illa sahibi hadhil maqbarah." Semua perkataan boleh diambil, boleh ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini nih. Imam Malik kan ngajar di Masjid Nabawi sambil nunjuk kepada kuburan Nabi SAW yang ada di sebelahnya. Kalau penghuni kubur ini, ucapannya gak boleh ditolak, wajib untuk diterima. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluh, ma qala sahaba hum ulil arfan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulnya, dan apa yang dikatakan oleh para sahabatnya. Sudah, tiga. Kalau tiga itu wajib diambil. Selain ketiga itu, timbang. Berkata Imam Abu Hanifah, وَمَا أَتَانَا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ فَوَجَبَ أَخْدُهُ وَمَا أَتَانَا مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَخْدُهُ وَمَا أَتَانَا مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَجَدَ عَلَيْنَا أَخْدُهُ وَمَا أَتَانَا مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَهُمْ رِجَلٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ. Apa saja yang datang kepada kita dari ucapan Allah, firman Allah, wajib untuk kita ambil. Apa saja yang datang kepada kita dari ucapan Rasul SAW, wajib untuk kita ambil. Dan apa saja yang datang kepada kita dari ucapan para sahabat, wajib untuk kita ambil. Dan apa saja yang datang dari ucapan tabi'in atau orang setelah mereka, maka mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Artinya timbang dulu. Boleh enggak kita berkata seperti Imam Abu Hanifah? Kalau ada umpama penjelasan para ulama nih gini, oh kita bilang ulama laki-laki, saya juga laki-laki. Ulama manusia, saya juga manusia. Ulama boleh ijtihad berpendapat, kenapa saya tidak? Kalau yang berkata begini Imam Abu Hanifah, boleh. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah juga ulama tabi'in. Yang selevel bahkan mungkin lebih. Tapi kalau kita bukan ulama, ya. Enggak boleh. Oh, dia ulama juga manusia, makan nasi. Saya juga makan nasi sama roti, umpamanya. Kalau ulama boleh ijtihad, kenapa saya enggak? Ini enggak boleh. Betul, ulama manusia. Tapi manusia yang berilmu, ilmunya jauh, enggak bisa dibandingkan dengan kita. Jangankan dalam urusan dunia ya, dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Pernah enggak dengar, kalau saya pernah dengar di berita ya, ada salah seorang prajurit Angkatan Laut Indonesia yang bisa menyeberangi Sungai Sunda. Selat Sunda, nyebur dari Jawa, berenang sampai di Sumatera ya. Ayo katakan kepada dia, manusia, saya juga manusia. Dia laki-laki, saya juga laki-laki. Dia bisa menyeberang Selat Sunda, kenapa saya tidak? Ayo bareng-bareng nyebur. Boleh begitu? Betul, dia manusia. Tapi manusia yang terlatih fisiknya, mentalnya, tekniknya. Mungkin latihannya sehari 8 jam lebih itu renangnya. Teknik ngatur nafas, teknik mengirit stamina gitu ya. Fisiknya, mentalnya, teknik menghadapi ombak dan gelombang gitu ya. Teknik untuk tidak menyimpang arah itu dipelajari selama berjam-jam setiap hari berlangsung tahunan. Kalau kita apa? Mandi juga seminggu dua kali. Kayak kucing. Nyebur bareng si angkatan laut itu terus berenang sampai ke Sumatera. Kita tidak muncul-muncul lagi. Begitu muncul sudah ngambang. Ya, itulah urusan dunia. Mike Tyson tuh, dia manusia, saya juga manusia lah. Dia laki, saya juga laki. Dia bisa nonjok, kenapa saya enggak? Ayo, diadu. Mungkin sambil merem sama tangan kiri aja gitu ya. Kita nonjok sampai secapainya, dia cuma senyum. Kita yang homper, dia belum nonjok. Betul, dia manusia. Tapi manusia yang latihan tinjunya sehari berapa jam, push up-nya sehari berapa ribu, sit up-nya berapa ribu, lehernya kayak apa, makanya disebut si leher beton. Kalau kita push up baru 5 aja sudah compare. Ya, itu dalam urusan dunia. Demikian juga dalam urusan agama. Ulama ya betul manusia, tapi manusia yang semalaman mereka tidak tidur. Kalau enggak tahajud, mereka menelaah ayat, menelaah hadis. Menghafalkan Quran sejak masih usia 5 tahun, 6 tahun, hadis ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan hadis dengan sanadnya. Kalau kita juz amma juga enggak hafal. Satu hadis pun enggak ada yang hafal dengan sanadnya. Masa kita harus menyamakan diri dengan ilmunya para ulama? Inilah yang pertama. Solusi yang pertama, tajarrud. Kedua, tarkul mira wal jidal, meninggalkan debat, berbantah-bantahan tanpa ilmu. Karena apa? Debat itu tidak menghasilkan kebaikan, yang dihasilkan hanyalah hasad, dengki, kebencian, dan permusuhan, serta penyesatan. Kalau debat itu antara orang berilmu dengan orang bodoh, ya, orang bodoh akan tersesatkan. Berkata Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jidal." Tidaklah sesat suatu kaum setelah dia memperoleh petunjuk, kecuali karena mereka suka mendebat, suka membantah. Ada ayat begini dijelaskan, oh kenapa begitu, kenapa enggak begini? Loh, kalau begitu apa salahnya? Oh kan gitu. Selalu mengungkit. Apa yang dijelaskan oleh ahlinya? Yang itu tidak pernah mereka lakukan dalam urusan dunia kepada ahli di bidang tertentu. Apakah ada enggak pasien ketika datang ke dokter? Oh kamu ini melihat gejala begitu sakitnya. Oh tidak, menurut saya tidak begitu dok. Memang begitu gejala, tapi kan mungkin saja begini-begini. Ada yang begitu? Enggak ada. Kata dokter, ini obatnya karena ini. Oh menurut saya obatnya enggak ini. Ini pahit dok. Mending obatnya sirup atau cendol, enak. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Dalam urusan dunia begitu. Coba orang mobilnya rusak ke bengkel, kata montir ini yang rusak ininya, terus harus diganti. Kata yang sebut, oh menurut saya bukan ini, tapi pentil nih. Makanya enggak bunyi-bunyi terus. Enggak nyambung dari pentil. Kalau enggak pentil mungkin spionnya. Enggak nyambung. Enggak ada yang begitu ya dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, ngeyelnya walaupun tanpa ilmu. Mendebat, mengkritik penjelasan para ulama yang berijtihad dengan ilmu yang madai, dikritik oleh kebodohan. Yang itu tidak pernah mereka lakukan dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan agama karena ada unsur setan tadi, oleh setan disupport untuk membantah. Apa akibatnya? Akibatnya bantahan mereka enggak nyambung. Argumentasi mereka enggak berhubungan dengan apa yang sedang diperdebatkan. Makanya berkata Imam Asy-Syafi'i, "Jadaltu jahilan wa ghalabani." Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Bukan kalah hujah, tapi kalah omong. Karena hujah mereka enggak nyambung. Ini saya belum pernah membaca di kitabnya, tapi saya dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah, ketika beliau di Jakarta. Beliau menceritakan tentang kisah Ibnu Malik. Ibnu Malik adalah penyusun kitab Alfiyah. Alfiyah itu berisi apa? Kaidah bahasa Arab. Berisi lebih dari 1000 kaidah. Tapi digenapkan aja Alfiyah. Hanya 1000 bait. 1000 bait yang isinya berisi kaidah. Dalam nahu, dalam sorof juga ada tajwid, ada sedikit balaghah gitu. Beliau ahli dalam bahasa. Menjelang akhir hayatnya beliau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan, Jumat, sholat Jumat di suatu masjid. Dia melihat imam atau khatib salah di dalam baca ayat. Kelihatannya enggak bisa ini bahasa Arab, enggak bisa apa, enggak bisa tajwid gitu, salah. Makhrajnya enggak benar. Seusai Jumatan dihampiri untuk diberikan koreksi berdua, berempat mata. Tapi imam ini arogan. Digusurnya Ibnu Malik ke tengah jamaah, ini orang mau ngetes saya. Akhirnya bingung kan, sudah dikondisikan begitu. Akhirnya ditanya, "Ma huwa makhrajul alif?" Ditanya Ali bin Malik, apa makhraj huruf alif? Si imam ini enggak ngerti pertanyaan. Apa itu makhraj? Akhirnya dia menyebut seluruh huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Alif, ba, ta, tha, terus sampai iya. Pengikutnya sorak, wah guru saya hebat bisa menjawab. Ibn Malik bingung, enggak nyambung jawaban dengan pertanyaan. Bodoh ini orang. Makanya percuma untuk diteruskan. Akhirnya dia diam dan permisi pamit. Disorakin kalah. Kalah omong. Bukan kalah hujah. Bukan kalah argumentasi. Tapi diteruskan juga percuma, enggak nyambung. Ya. Dan kita sering mengatakan begitu. Umpamanya ke orang yang melakukan penyimpangan dalam masa ibadah, kita katakan, loh itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Dibalikkan, oh pesawat terbang, Ustaz pakai bebek enggak, Ustaz pakai HP enggak, Ustaz pakai mobil, itu enggak ada contoh, itu bid'ah. Kan gitu. Enggak nyambung. Kita bicara agama, dia bicara dunia. Kan gitu ya. Kita bilang, enggak boleh memahami Al-Quran dengan rayu. Untuk apa Allah memberi akal, memberi otak? Kita bukan binatang loh. Enggak nyambung itu. Diteruskan juga percuma. Akibatnya apa? Menurut mereka kita kalah omong. Iya betul kalah omong, tapi tidak kalah hujjah. Imam Syafi'i menyatakan, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan aku kalah. Kalah omong, bukan kalah hujjah. Bukan kalah argumentasi. Maka Nabi SAW oleh Allah diperintahkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Perintahkan orang lain berbuat baik dan berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Tidak perlu dilayani yang seperti itu. Ibadur Rahman itu menyatakan, apa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang yang menyatakan, Ustaz, Ustaz itu mestinya musyawarah dengan Ustaz Anu, Ustaz Anu, Ustaz Anu. Karena pendapat Ustaz itu bahaya. Padahal saya mengumumkan bukan pendapat saya, menurut pendapat para ulama mujtahidin, menurut Anu. Tapi disebutkan pemahaman Ustaz, pemahaman Antum, musyawarahkan. Saya bilang mereka bukan mujtahid. Apa? Jangan merendahkan mereka. Mereka sudah memberantas kebatilan tahayul khurafat bid'ah sejak puluhan tahun. Dikatakan kita mengatakan mereka bukan mujtahid, dianggap melecehkan. Ya enggak melecehkan. Tapi mendudukkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Enggak nyambung dengan yang seperti itu ya. Maka tinggalkan. Enggak perlu dilayani. Walaupun mereka bilang, oh enggak bisa ngomong lagi itu kalah. Ini dialami oleh para ulama zaman dahulu. Ya. Tinggalkan perdebatan. Perdebatan hanya memanaskan hati. Perdebatan hanya memanjangkan angan-angan keburukan atas orang yang menjadi lawan debat kita. Nanti dalam sholat itu kita mikir, nyusun argumentasi gimana cara nanti berargumentasi mengalahkan orang itu. Jadi sholat dijadikan media untuk menyusun strategi debat. Rusak agama kita, tinggalkan. Fa'arid anil jahilin. Ya. Nah, itu beberapa penyebab lahirnya apa? Penyebab lahirnya pembunuhan. Nah, sekarang bagaimana solusi atau jalan keluar dari fitnah al-haraj tadi? Pertama adalah i'tizalul fitnah. Jauhi fitnah. Kalau api fitnah sudah menyala, sudah berkobar di kalangan kaum muslimin, sampai pada taraf saling mencela, saling membenci, mendengki, menggelari gelar-gelar yang buruk, keluarlah kita dari zona tersebut. Diamlah, tutuplah mulut. Itu yang lebih selamat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairu minal qa'im wal qa'imu fiha khairu minal mashi. wal mashi fiha khairu minas sa'i. Man tasarrafa laha tastasyrifuhu. Faman wajada malja'an aw ma'adhan falyaid bih. Kata Nabi SAW, akan muncul fitnah. Orang yang duduk di zaman fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Lebih pasif mana duduk dengan berdiri? Lebih pasif duduk, lebih aktif berdiri. Orang yang berdiri di zaman fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan di zaman itu lebih baik daripada orang yang berlari. Duduk, berdiri, berjalan, berlari itu simbol keterlibatan. Makin sedikit keterlibatan kita dalam fitnah itu lebih baik. Makin aktif kita berkiprah dalam fitnah itu lebih buruk. Faman tasyarrafa laha. Makna faman tasyarrafa laha adalah man tatalla'a laha bi ayyata sadda wa ta'arrad laha wa la yu'ridu anha. Siapa orang yang menelaah, menyelidiki untuk melibatkan diri ke dalamnya dan tidak berpaling dari fitnah itu, ikut menerjunkan diri padahal dia bukan ahlinya, ya. Maka tasyrifuhu, dia akan binasa, tenggelam di lembah fitnah tersebut. Maka siapa orang yang menemukan tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung di tempat itu. Inilah solusi pertama dari fitnah. Yaitu apa? Menjauhi fitnah. Jangan melibatkan diri. Apalagi dengan bekal ketidaktahuan. Banyaknya orang saling tuduh ini, tuduh itu, dan kita enggak tahu, diam lebih selamat. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun khairu malir rajulil muslim al-ghanam yatba'u biha shaghaful jibal wa mawaqi'il qatar yafirru bi dinihi min al-fitan. Akan datang kepada manusia suatu zaman harta terbaik bagi seorang muslim di zaman itu adalah kambing. Dia mengikuti kambingnya ke lereng-lereng gunung, ke dasar-dasar lembah. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Tujuan utama menghindarkan diri dari fitnah adalah agar tidak terjerumus ke dalam kezaliman kepada sama muslim. Baik itu umpamanya saling mencela, saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, saling membenci, saling memusuhi, apalagi saling bunuh. Semua itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wala nisa'u min nisa' asa yakuna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Wa ma lam yatub ulaika humudh dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghdhab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan memberi gelar-gelar yang buruk, jangan suudzon, jangan tajassus, jangan ghibah, jangan fitnah. Dalam perselisihan semuanya ada. Karena perselisihan orang saling menghina, saling tuduh, saling memberi gelaran-gelaran yang buruk, saling suudzon, saling menggibahi, saling memfitnah. Semuanya ada ya. Semuanya melanggar ayat Allah SWT. Puncaknya saling bunuh. Kata Nabi SAW, idza tawajjahal muslimani bisayfihima fakilahuma min ahli nar. Bila dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, kedua-duanya dalam neraka, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Seorang sahabat bertanya, fahadhal qatil, famabalal maqtul. Ya, yang membunuh layak dia masuk neraka karena membunuh. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Dijawab, li'annahu Karena harison ala qatli sahibi. Karena dia tadinya juga berusaha gigih untuk membunuh kawan lawannya. Tapi karena lawannya gesit gitu ya, ditusuk dia menghindar, dibacok dia menangkis. Pas kita mau bacok lagi, kebuluan gitu ya, mati duluan. Ini menunjukkan niat yang sudah diikhtiarkan sama dengan yang mengamalkannya, walaupun tidak kesampaian. Dosanya sama. Niatnya membunuh tapi enggak kesampaian karena lawannya lincah. Dosanya sama dengan membunuhnya. Walaupun pembunuhan itu tidak terjadi, tapi sudah diikhtiarkan tuh. Seseorang mau mencuri, sudah nyungkil jendela orang, ketahuan ronda, maling, kabur. Dosanya sama dengan kalau dia sudah jadi mencuri. Karena sudah diikhtiarkan, bukan sekedar niat. Dan inilah yang berbahaya ya. Jadi yang pertama adalah apa? I'tizal fitnah, menjauhi fitnah. Jangan libatkan diri dalam fitnah. Nabi selesai menyatakan man hamala alaina silah falisa min. Siapa orang yang mengusung pedang untuk melawan sesama muslim, maka dia bukanlah umat kami. Kedua, solusi kedua, kasrus suyuf. Patahkan itu pedang. Kalau kita punya pedang, patahkan. Kalau punya granat, diapakan ya? Dihancurkan? Dimatikan aja, gimana caranya? Apa dibuka gitu, dibongkar? Asal hati-hati, jangan sampai waktu dibongkar meledak. Kalau kita punya senapan, patahkan. Agar jangan sampai kita nanti terhasut lalu menggunakannya untuk membunuh. Ya. Nih, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau bersabda, innaha satakunu fitan ala thumma takunu fitan, fitnah. Al-qa'idu fiha khairu minal mashi wal mashi fiha khairu minas sa'i ilaiha. Ala idza nazalta aw waqata faman kana lahu ibil falyulhiq bi ibili faman kana lahu ghanam falyulhiq bi ghanami faman kana lahu ardun falyulhiq bi ardi. Faqala rajulun ya rasulullah ara'aita man lam yakun lahu ibil wala ghanam wala ard. Qal ya'madu ila sayfi fayadqu ala haddihi bi hajar thumma liyanju in istata'a an-najah. Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Qala faqala rajulun ya rasulullah ara'aita in ukrihtu hatta tutlaqa bi ila ahadi saffaini aw ihda fi'atain fadarabani rajulun bisayfihi aw yaji'u sahmun fayaqtuluni. Qala yabu bi ithmihi wa ithmik yakunu min ashabin nar. Coba perhatikan hadis ini. Akan muncul nanti beberapa fitnah, kemudian akan muncul lagi fitnah berikutnya. Berlapis, beruntun. Orang yang duduk di zaman itu dari fitnah, artinya tidak melibatkan diri. Itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari. Kalau kamu umpamanya singgah atau diam, maka siapa yang memiliki unta, ikuti untanya. Lebih baik menggembalakan unta daripada ikut terlibat. Siapa yang memiliki kambing, gembalakanlah kambingnya, ikuti itu kambingnya. Siapa yang memiliki tanah, garap aja tuh tanahnya, daripada apa? Terlibat dalam fitnah. Berkata seseorang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau orang itu enggak punya unta, enggak punya kambing, enggak punya tanah? Enggak mungkin garap tanah orang atau ikut kambing orang. Kata Nabi SAW, dia ambil pedangnya lalu dia hantamkan bagian yang tajamnya ke batu sampai patah. Ya. Kemudian selamatkanlah dirinya semaksimal yang dia bisa. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Berkata lagi seorang, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku dipaksa untuk ikut ke salah satu di antara dua pihak? Lalu aku enggan. Ya, aku tidak mau. Lalu orang yang mengajakku membunuhku dengan pedangnya. Atau datang anak panah yang mengenaiku lalu membunuhku. Jadi karena enggak ikut, dibunuh. Seperti zaman sekarang, kalau enggak ikut mereka, ditahdir. Kalau enggak ikut menahdir, ditahdir. Gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Akan dipikulkan dosa dia berserta dosamu, lalu orang itu menjadi penghuni neraka. Dosa kita diambil, dipikulkan ke dia tuh. Enak kita. Ya. Dibunuhnya gak enak, sakit. Tapi efeknya enak. Dosa kita diambil, dipikulkan kepada dia. Bebas. Bersih dari dosa. Inilah orang yang apa namanya, yang tidak melibatkan diri ke dalam fitnah. Senjatanya di apa? Dipatahkan, jangan sampai terpergunakan. Kalau senjatanya berupa omongan, tutup ini omongan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qila al-murad bi kasri sayf haqiqatan ala zahiril hadith liyasudda ala nafsi baba hadal qital. Yang dimaksud dengan mematahkan pedang adalah makna hakiki berdasarkan zahir hadis ini untuk mencegah dirinya membuka pintu peperangan. Inilah yang dimaksud dengan hadis tadi. Dalam hadis lain, setelah Nabi menjelaskan bahwa orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik dari yang berjalan dan seterusnya, fakassiru suyufakum wa qatti'u autarakum wadribu suyufakum bil hijar fa in dukhila ala ahadikum falyakun qahir ibni adam. Patahkan busurmu, patahkan apa namanya wadah anak panah, putuskan tali busurmu, patahkan pedangmu dengan batu. Kalau ada yang masuk, ya, salah satu yang bersengketa menemui kamu, maka jadilah kamu sebaik-baik Bani Adam di dalam memperlakukan dia. Jamu silakan ya. Ayo ikut perang. Enggak, terima kasih. Ikut. Enggak. Diburu. Silakan. Sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab sahih Ibnu Majah. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aitan nasa yaqtatiluna 'ala dunya fa'mad bisayfika 'ala a'dhami sakhra fil hurra fadribhu biha hatta yankasir." Sumajlis fi baitik hatta ya'tika yadu khati'atin aw maniyatu qadhiyatin. Bila kamu melihat manusia saling berperang karena urusan dunia, walaupun berkemas manhaj, orang-orang bodohnya menyangka oh itu perang manhaj, padahal tokoh-tokohnya ngejar dunia. Kalau kamu lihat orang berperang demi dunia, maka ambil pedangmu, lalu kamu pergi ke tengah padang pasir yang panas. Pukulkan itu pedang ke batu sampai pecah, patah. Kemudian duduklah kamu diam di rumahmu. Sampai datang kepadamu tangan orang pendosa yang membunuhmu, atau datang kematian yang telah Allah tetapkan untukmu. Semuanya itu apa? Menjelaskan tidak terlibatnya kita dalam fitnah. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awthad. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid, hadis ini rijalnya thiqat seluruhnya. Itulah yang keberapa, coba yang kedua, solusi ketiga. hifdzul lisan 'anil khawdhi fiha. Menjaga lisan jangan sampai terlibat dalam membicarakan urusan fitnah yang sedang terjadi. Bila fitnah merajalela, apalagi sampai melibatkan diangkatnya pedang, pertanda api fitnah telah berkobar. Menjauhlah. Agar kita tidak terkena imbas dari panasnya hawa api fitnah yang berkobar tadi. Tadi patahkan juga apa? Pedang. Dan tutup mulut. Jangan sampai berkomentar dengan komentar yang menunjukkan kita terlibat. Atau memancing salah satu pihak untuk menyeret kita agar terlibat. Ente ngomong begini-begini-begini kan? Harus bertanggung jawab. Ayo ikut. Kan gitu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yara fiha ba'san fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ada orang yang berbicara satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, tapi dia merasa itu enggak ada apa-apa, enggak salah. Tapi dengan ucapannya itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam sedalam 70 tahun perjalanan. Kesalahan yang dilahirkan oleh lisan itu seperti enteng tapi dahsyat akibatnya. Dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, bainama nahnu hawla Rasul sallallahu alaihi wasallam id dzakara fitnah faqal idza ra'aytumun nas qad marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'i qal faqumtu ilayhi faqultu kayfa af'alu in dzalik ja'alani Allahu fida'ak. Qal ilzam baitak wa amlik alayka lisanak wa khudh bima ta'rifu wa da'ma tunkiru wa alayka bi amrin khasati nafsik wa da'anka amrul amah. Kata Abdullah bin Amr bin As, ketika kami duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menjelaskan tentang fitnah. Beliau berkata, kalau kalian melihat orang-orang telah mengabaikan janji-janji mereka, mengabaikan juga amanat-amanat mereka, lalu mereka begini nih sambil mentasbih jari-jarinya. Mentasbih itu begini, apa istilah Indonesianya apa? Menganyam apa? Kayak tikar ya. Menganyam jari-jarinya. Lalu aku berdiri, kata Abdullah bin Amr bin As, apa yang harus aku lakukan ketika hal itu yang semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Kata beliau, tetaplah kamu di rumahmu, jaga olehmu lisanmu ya. Khudh bima ta'rif wa da'ma tunkir. Lakukan apa yang menurut kamu sudah kamu ketahui dan tinggalkan apa yang tidak kamu ketahui. Terus perbuatlah atau kerjakan urusan pribadimu dan tinggalkan urusan umat yang tidak ada kaitan dengan dirimu. Jangan libatkan dalam urusan fitnah. Tinggalkan, urus diri sendiri. Walaupun diri sendiri yang diurus itu urusan dunia. Seperti tadi, siapa yang punya kambing? Gembalakan kambingnya. Siapa yang punya unta, gembalakan untanya. Siapa yang punya tanah, garap tanah. Dan itu urusan dunia. Itu lebih baik untuk menghindarkan fitnah. Walaupun urusan dunia diniatkan untuk menafkahi keluarga, maka itu benar ibadah. Hadis yang barusan diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Itulah yang keberapa? Yang ketiga, solusi ketiga ketika menghadapi fitnah haraj. Bunuh-bunuhan, celak-celaan, tuduh-tuduhan, apa hina-hinaan, terus memberi gelar-gelar dengan gelar-gelar yang buruk, sekebon binatang. Bisa keluar itu, si sapi, ya, si onta, si burung, si ayam, dan seterusnya. Yang tidak layak dilakukan kecuali oleh preman-preman yang tidak kenal agama. Tapi Ustadz pun ngomong begitu, kalau fitnah sudah berkobar, memenuhi dada dan hati mereka. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari fitnah itu. Ini sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Baik, kita akan break dulu dengan tanya jawab. Walaupun break ini bisa menghabiskan seluruh waktu yang tersisa, karena banyaknya pertanyaan. Pertanyaan pertama dari akhwat. Saya baru belajar agama, bagaimana beragama Islam dengan pemahaman para sahabat. Setelah sebelumnya aktif di suatu harokah tertentu, saya masih memiliki teman-teman di sana, di harokahnya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya akan kesepian, karena akan ditinggal oleh teman-teman saya tersebut disebabkan saya mengikuti dakwah sunnah. Kan nanti akan dapat teman baru, ya. Gak akan kesepian lagi, malah tambah ramai. Apalagi komunitas orang Indonesia di Jepang sangat sedikit. Apa nasihat dari Ustadz untuk saya dan orang-orang seperti saya yang baru belajar ini? Haruskah saya terus menjaga hubungan dan berteman akrab dengan mereka? Nikmati masa kesepian tersebut. Kesepian di atas sunnah jauh lebih baik daripada rame-rame di atas bid'ah. Seperti tadi itu. Kalau ada kambing, gaulah dengan kambing. Sapi atau unta dengan unta. Enggak ada tanah, garap tanah. Kesepian enggak? Iya. Kadang ngobrol dengan kambing. Jadi itu lebih baik. Yang harus kita pertahankan bukan hubungannya, tapi kebenaran yang kita anut. Itu nomor satu. Selama berada dalam kebenaran, walaupun sendirian, maka kita jamaah. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "Man kana al-haqqi fahuwa jamaah, wa in kana wahidah." Siapa orang di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Terlebih nanti di komunitas sunnah kan banyak kawan-kawan baru, ya. Boleh enggak berhubungan dengan kawan-kawan lama? Sebatas mendakwahi boleh. Tapi kalau komunikasi dengan mereka ketika mendakwahi malah madarat, timbul saling cela, saling maki, saling menuduh, tinggalkan. Bukan komunikasi itu yang kita cari, tapi maslahat dari hubungan. Kalau hubungan dan komunikasi madarat, maka hindarkan madarat walaupun tidak berkomunikasi. Tapi kalau komunikasi itu maslahat, silakan berkomunikasi. Wallahu'alam. Juga dari akhwat. Akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan massal di berbagai tempat. Iya gitu? Cuma di Suriah, ya? Seringkali melibatkan orang yang sakit mentalnya. Apakah ini termasuk dalam hadis bahwa akan banyaknya pembunuhan di akhir zaman? Iya, termasuk. Bukan karena perkara agama. Tadi sebutkan yang membunuh enggak tahu apa alasannya dia harus membunuh. Kadang-kadang dari tatapan bisa saling bunuh. Ya. Bersenggolan sedikit bisa saling bunuh. Umpamanya ini dua orang yang preman berpapasan, enggak saling kenal, menatap. Langsung lo ngapain lihat-lihat? Dijawab, mata-mata gue. Saling bunuh itu. Ditanya, kenapa kalian saling bunuh? Gak tahu tuh. Iya, itu termasuk. Tolong beri wasiat dan nasihat bagi kami pelajar dan pekerja yang tinggal di Jepang. Pulang. Apa yang kita cari di sini? Uang? Bisa dicari di Indonesia. Kecuali yang tadi, yang kemarin disebutkan. Pertama, bila kita memang mencari ilmu yang tidak ada di tempat lain. Yang keduanya, umpamanya yang kita kejar di sini itu walaupun bukan ilmu, umpamanya berobat yang tidak ada di tempat lain, boleh. Terus ketiganya, kalau memang kita kesini untuk memainkan peranan di dunia dakwah, saya membuka lahan dakwah di sini. Saya tidak bisa dakwah, tapi dengan mengkoordinir pengajian, mengundang ustadz yang kompeten, bisa semarak. Akhirnya dakwah Islam merebak, dakwah sunnah menyebar. Ya, kalau itu bagus. Tapi kalau kesini mencari ilmu yang di negeri Islam ada, atau hanya mencari uang yang sudah bisa dicari di negeri lain, maka tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Kalau masih belum memungkinkan untuk pulang karena dengan pulang lebih madarat, ya maksimalkan maslahat dan minimalkan madarat selama di sini. Selama di sini, walaupun di sini bisa mengikuti kajian lewat internet, lewat streaming, lewat YouTube, lewat website-website para asatidah dan para ulama. Intensifkan itu. Dengan serius dan dijadwalkan, buka laptop, buka YouTube, siapkan di meja buku catatan, siapkan Quran. Dengar, tatap itu ustadz yang ada di YouTube. Gitu ya. Bila perlu catat nomor HP ustadz, WhatsApp-nya, BB-nya, gitu ya. Gak dikasih. Kalau ada yang gak ngerti, tanya. Kalau ke saya, SMS, BB, atau WhatsApp dijamin gak dijawab. Iya, kalau dijawab, itu bisa hang. Sehari bisa lebih 100. Karena apa? Orang yang dijawab pasti jadi langganan. Tiap hari bisa lebih dari satu pertanyaan. Kadang-kadang curhat. Satu kali SMS, 10 SMS, gimana jawabnya? Nanya dalil. Itu satu orang. Lalu nyebar. Oh, kalau nanya lewat SMS ke Ustadz Anus saja. Sehari bisa ratusan orang. Hang. Dan itu pernah terjadi, pernah teralami. Setelah teralami begitu, diumumkan tidak lagi akan menjawab pertanyaan lewat SMS. Tidak dijawab pun pertanyaan masih terus berudul. Apalagi kalau dijawab telepon, apalagi di sini ada fasilitas murah ya, bisa lewat Skype umpamanya atau media lain yang kalau nelpon bisa murah banget gitu ya. Kemarin saya dari sini nelpon sampai 5 kali ke beberapa orang di Indonesia pakai Skype, cuma habis 100 yen ya, berapa? Fik ya? 100 yen. 100 yen itu berapa? 10 ribu. Di Indonesia aja 5 kali itu bisa lebih dari 10 ribu tuh. Ini dari Jepang ke Indonesia. Ya, telepon ke ustadz-ustadz itu. Insya Allah diangkat. Saya kalau ada telepon dan saya lagi memungkinkan ngangkat, walaupun tidak dikenal, insya Allah diangkat. Kalau SMS enggak. Kecuali kalau lagi nyetir, atau lagi di motor, atau lagi di WC, atau lagi kajian seperti yang enggak akan diangkat, nanti telepon lagi kalau enggak diangkat. Terkadang suka dituduh aliran sesat. Sering ini, enggak aneh. Strik dan keras. Apa bedanya? Sama kan? Strik and keras dan kasar. Bahkan orang tua sendiri. Saya mencoba untuk menjelaskan, tapi karena kedangkalan ilmu, sering menjadi perdebatan yang berakhir tidak baik dengan orang tua. Teralami oleh setiap orang ini. Apakah ini berarti sebaiknya kita menjauhi orang tua karena takut akan fitnah? Bagaimana solusinya? Karena di satu sisi takut juga menjadi durhaka pada mereka. Kadang untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus keluar dari zona masalah itu, kemudian menyelesaikan dari zona lain. Kalau kita tidak punya kemampuan menjelaskan ke orang tua, atau punya kemampuan tapi gak akan mungkin digubris, ya, coba cari dengan cara lain. Bagaimana cara lain itu? Pertama, dakwahi mereka dengan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kemuliaan akhlak di dalam rumah kita, di hadapan orang tua. Coba bangun umpama malam jam 2:30, tahajud, berdoa. Setelah itu beres-beres. Lihat ke dapur kalau ada cuci apa piring, gelas kotor, cuci sebelum orang tua bangun. Ya. Kemudian memanaskan nasi, memanaskan makanan. Kemudian lihat ke WC, lihat ke mesin cuci. Ada pakaian kotor, cuci. Setelah itu ngepel, nyapu, beres-beres. Adzan subuh, sholat. Orang tua bangun, seluruhnya sudah beres. Kata orang tua, saya mau nyuci piring, udah beres tuh semua. Oh, kalau gitu saya mau nyuci baju, udah dijemur. Kalau begitu saya mau nak nasi, udah matang mah. Saya mau menghangatkan lauk-lauk, udah hangat. Ini kopi, silakan. Akan marah enggak orang tua? Enggak. Kalau dia pelajar, rajin belajar, raih prestasi yang bagus. Perhatikan orang tua. Begitu orang tua upas sedang masak, mah saya bantu ya, apa yang bisa saya bantu? Ngupas bawang? Ngiris bawang? Ngarendos teh apa? Ngulek? Ngulek sambal atau apa? Apa ngiris-ngiris sayur? Apa yang saya bantu? Ada garam yang kurang, saya harus ke warung? Kalau di Indonesia, kalau di sini gak ada warung ya. Tawarkan. Bantu. Itu akhlak yang mulia. Ada adik-adik, ayo dibimbing pelajarannya, dimandikan, disiapkan pakaian untuk ke sekolah. Orang tua melihat. Seneng apa enggak? Seneng. Hati kerasnya akan luluh dengan kemuliaan akhlak. Dia senang setiap bangun subuh, semua sudah beres. Sikap anaknya menjadi begitu ramah dan perhatian. Dia tanya, kamu kok berubah, kenapa? Saya kan ngaji, mah. Ini hasil pengajian saya. No, kalau ngajinya kayak gini, benar. Dia ngomong ke tetangga, anak saya berubah loh. Asalnya pemalas jadi rajin. Asalnya cuek, ngebelatakin, nyampah gitu ya. Kamarnya kayak kapal habis dibom, sekarang rapi. Setiap bangun semua sudah beres. Tetangganya nanya, kenapa tuh bu bisa begitu? Katanya ngaji itu. Itu hasil ngaji. Oh, bagus. Bawa tolong anak saya. Kan gitu. Nanti orang tuanya, oh kamu bagus hasil ngaji, bawa adik kamu, ajak kakak kamu. Coba kalau hasil ngaji kayak begitu, akankah orang tua mencurigai pengajian? Enggak. Akankah orang tua melarang dari pengajian? Enggak, saya yakin. Bahkan akan dipromosikan ke tetangganya, ke kawan. Dia katakan anak saya kalau berubah setelah ngaji itu. Wah, oh, kalau anak bandel, oh suruh ngaji kayak anak saya lebih bandel dari anak bapak. Karena saya juga dulu lebih bandel dari bapak. Umpamanya ya. Tanpa menyampaikan ayat, tanpa menyampaikan hadis, hatinya sudah luluh dengan kemuliaan akhlak. Ada penguasa Yamamah. Yamamah itu di zaman Nabi SAW supplier sumber makanan ke Mekah. Nabi SAW waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Penguasa Yamamah ini adalah yang paling benci kepada Nabi SAW dan ingin membunuhnya. Mengincar-ngincar aja cari-cari kesempatan. Suatu saat dia mau umroh ke Mekah. Umroh ala jahiliyah. Di tengah jalan bertemu pasukan kaum muslimin lalu ditangkap. Digiring ke Madinah, ditawan. Ditawan, diikat di masjid. Ditengok oleh Nabi SAW. Oh, kalian tahu gak siapa yang kalian tangkap? Ini penguasa Yamamah. Lalu didakwahi, diajak Islam. Dibacakan ayat. Apa kata dia? Hei Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, ya, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Karena Nabi ketika tahu ini Yaman, tidak pulang, bawa makanan terbaik, kurma, lalu diberikan. Kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Kalau kamu mau harta, minta tebusan, tapi lepaskan aku. Kalau kamu mau bunuh, bunuh aku segera. Akhirnya tinggalkanlah Nabi selesai. Beberapa hari kemudian dihampiri lagi. Kata beliau, sebelum ditinggalkan, perlakukan ini secara baik. Sampai para sahabat memilih makanan terbaik untuk tawanan, sementara mereka memakan makanan kelas 2 yang sisa. Kedua kalinya didakwahi lagi, jawabannya sama. Sampai setelah 3 kali jawabannya sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atliquh, bebaskan dia. Setelah berhari-hari dibebaskan, keluar dia tanpa disakiti, tanpa diperlakukan secara biadab, diperlakukan secara istimewa, dijamu. Keluar dia dari masjid. Apa yang terjadi? Semakin jauh dia melangkah dari masjid, semakin merasa ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Selama dia ditawan di masjid, dia melihat dan mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu menyentuh. Melihat persaudaraan dan kekompakan para sahabat yang begitu solid. Saling perhatikan, saling menasihati, saling menyayangi. Semuanya itu menimbulkan kesan yang mendalam dalam dirinya. Semakin jauh melangkah dari masjid, semakin merasa ada yang hilang. Begitu sampai di ujung kota Madinah, dia melihat air, menghampiri lalu berwudu, lalu kembali ke masjid lalu bersyahadat. Bayangkan, diberi ayat, diberi hadis, enggak mempan, disodori kemuliaan akhlak, dia luluh. Betapa banyaknya manusia yang hatinya kasar dan keras, menolak ajakan dakwah, bacaan Quran dan sunnah, tapi hatinya luluh oleh mulianya akhlak Nabi dan para sahabat. Dengan cara itu mereka masuk Islam. Oleh karena itu dakwah tidak terbatas hanya ke pemberian penjelasan ilmu. Enggak, disampaikan ayat dan hadis. Enggak mempan, jangan ngoyol, jangan ngeyel, jangan ngotot. Mau nyebut ngotot dan ngeyel jadi ngoyol. Coba dengan akhlak yang mulia, ya. Insyaallah hati siapapun akan luluh. Jadi kalau umpamanya ada benturan dengan orang tua, dengan tetangga karena masalah ini, jangan ngotot membela diri berargumentasi. Semakin berargumentasi, semakin parah itu perpecahan. Maka hentikan, lalu sodorkan kemuliaan akhlak. Mereka akan bersimpati. Sebejat apapun orang tetap akan simpati dengan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bolehkah puasa Syawal pada hari Sabtu? Karena ada larangan hadis tentang tidak boleh. Ini ikhtilaf. Tapi yang lebih selamat tidak. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud yang sahih, la tasumu yawmas sabt illa fi maqturid 'alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu qadha atau nazar. Kalau bukan qadha atau nazar, jangan. Baik itu umpamanya saum Arafah yang jatuh hari Sabtu, saum Muharram yang jatuh hari Sabtu, atau Syawal. Semua yang sunnah jangan. Itu lebih selamat. Walaupun ada ulama yang membolehkan hal itu. Jadi kalau umpamanya akhwat punya hutang Ramadan pas hari Sabtu, qadha aja dulu. Di qadha pada hari Sabtu karena itu fardu, dibolehkan. Wallahu a'lam. Setan dapat melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat setan. Apakah setan juga bisa membaca isi hati kita dan apa yang kita pikirkan? Enggak. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam sudah meninggal, tapi tetap duduk di singgasananya. Setan tahu enggak? Enggak. Dan ini sebagai jawaban ketika setan dari kalangan jin, termasuk jin terjat, jin ifrit, saat itu mengklaim ke orang-orang, kami tahu isi hati manusia. Dibuktikan dengan itu. Nabi Sulaiman meninggal, enggak tahu sampai Tahu-tahu setelah tongkatnya itu rapuh dimakan rayap, lalu jatuh tersungkur, baru tahu Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Jadi mereka tidak tahu isi manusia, isi hati. Tapi mereka seperti juga manusia bisa membaca, menebak isi dan perasaan itu dari sikap dan tingkah laku, ya. Manusia bisa enggak? Bisa. Ekspresi malu, tingkah laku orang yang malu bisa diketahui itu. Oh, dia sedang malu. Yang sedih kalau manyun gitu, ya, enggak ada senyum. Lagi bokeh itu. Jadi isi dompet dan isi hati bisa diketahui lewat ekspresi dan tingkah laku. Itu pun hanya nebak. Sekali lagi, hanya nebak. Manusia bisa, setan bisa juga menebak, tapi tidak mengetahui isi bisikan hati manusia. Terakhir. Terakhirnya ada dua. Di komunitas Indonesia sekitar kami sering diadakan acara kumpul-kumpul. Seringkali isinya hanya ngobrol dan makan. Ajak-ajak dong. Kami ingin menghindari datang ke acara tersebut, namun merasa segan dengan teman-teman. Apakah yang harus kami lakukan? Iya. Kalau kita bisa menyelipkan dakwah, hadir dan selipkan dakwah. Kalau obrolannya bagus, baik, tukar informasi, tukar pengetahuan gitu, ya. Nah, termasuk bisa kita selipkan dakwah, silakan datang. Kalau maslahat, manfaatkan. Tapi kalau madarat, isinya ghibah, isinya gosip, isinya biasanya kalau ahad berkumpul, 10 kata pertama lurus. Kata ke-11 bicaranya ikhwan. Ikhwan begitu. Kalau para bujangan ngumpul, 10 kata pertama lurus. Kata ke-11 baru nyelepet-nyelepet ahwat. Ke-20 murni seluruhnya ahwat. Kalau madarat sebenarnya jangan. Jangan ikut. Beberapa teman berusaha untuk menghalangi teman lain yang bersuamikan atau beristrikan orang Jepang untuk belajar dakwah sunnah, karena tuduhan keras dan tidak cocok untuk mu'alaf Jepang yang masih belajar Islam. Bagaimana cara menjawab tuduhan ini? Jawab dengan realita. Kenapa mu'alaf tidak cocok? Paling cocok. Karena apa? Karena Islam itu melalui pemahaman as-salafus soleh memperlakukan mu'alaf lebih spesial daripada perlakuan yang sudah lama muslim. Mu'alaf berhak memperoleh zakat. Mu'alaf boleh lebih fokus untuk diberikan bimbingan tentang ajaran Islam. Mu'alaf lebih harus diperlakukan dengan kemuliaan akhlak melebihi perlakuan kepada muslim yang lain. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ada orang yang baru masuk Islam melakukan kesalahan fatal, namanya Muawiyah bin Al-Hukam, dia salat. Di dalam salatnya ada orang yang bersin. Dia mendoakan yarhamukallah. Ada lagi salat. Para sahabat melotot. Diperlakukan, dipelototin begitu, dia enggak enak hati, lalu berkata, masya'nukum tanduruna ilayah, ngapain kamu melotot saya? Padahal lagi apa? Salat. Melihat itu, para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha mereka, berisyarat diam, aku pun diam. Selesai salat, kata Muawiyah, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih lembut, lebih bagus mengajarkan kebenaran dibanding Rasul SAW. Beliau tidak memarahi aku, membentak aku, memukul aku. Beliau hanya menyatakan, inna hadis salat la yasluhu fiha min kalaminna. Sungguhnya dalam salat ini tidak layak ada ucapan manusia di dalamnya. Nabi tidak marahi dan tidak menyuruh orang itu mengulang kembali sholatnya. Karena dia mu'alaf, baru masuk Islam. Lain lagi perlakuan beliau kepada sahabat yang senior yang sudah lama masuk Islam, suatu saat terlihat di tangan jarinya ada cincin emas. Oleh Nabi SAW dicabut secara paksa, dibanting sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian memasang api neraka di tangannya. Keras gak itu? Keras. Sampai para sahabat kasihan kepada dia, ambil khud wantafi biha, ambil lalu manfaatkan, jual manfaatkan. Apa dia bilang? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasulullah SAW. Jadi perlakuan kepada mu'alaf lebih istimewa, lebih lembut. Kalau dia salah sedikit, dua dikit, apa bahkan fatal, dimaklumi. Baru masuk Islam, belum kenal apa-apa. Dimaklumi kesalahan, dimuliakan perlakuannya, dilemah lembutkan sikap kepada dirinya, yang berbeda dengan orang-orang yang sudah lebih. Inilah ajaran salafus saleh. Oleh karena itu tidak ada alasan kalau salaf enggak cocok bagi mu'alaf, kasar dan keras. Kata siapa kasar dan keras? Salaf itu lembut, akhlaknya mulia, itu yang diajarkan. Adapun kalau ada yang begitu, itu oknum, bukan salafnya, tapi oknumnya. Dan kita berlepas diri dari oknum seperti itu. Jadi jawab tujuan itu dengan bukti bahwa kita tidak seperti itu, ya. Ya itulah materi sesi kedua, menghabiskan seluruh waktu yang tersedia bahkan lebih. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi ketiga menuju ke kematian, gitu ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.